Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fil din, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul kembali di masjid ini guna melanjutkan rangkaian daurah kita selama dua hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema, manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam hablum minallah dan hablum minannas. Kita semua tahu, ikhwan fillah, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang dapat dan mampu mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manhaj yang sebenarnya selalu kita minta dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap salat yang kita kerjakan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita menyanjung dan memujanya dan berikrar atas ketauhidannya. Kita memohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang kita minta itu adalah manhaj salaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Merekalah salafus saleh kita. Dan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah, nikmat yang terbesar yaitu nikmat Islam. Ya, merekalah generasi awal, ya, kaum muslimin yang pertama-tama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka lah yang kita minta. Di setiap kali kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yang kalau diartikan secara lebih, kita katakan lebih luas, ya, dan lebih bebas, yaitu ya Allah, tunjukilah aku kepada manhaj salaf. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim sekarang ini, hakikatnya kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah aku kepada manhaj salaf. Namun sekarang ini kita tahu bahwa banyak manusia, kaum muslimin, yang membaca doa ini di dalam suratnya, tapi tidak mengerti apa yang dia baca, tidak mengerti apa yang dia minta. Dia minta, ya Allah, tunjukilah aku kepada manhaj salaf, tapi dia adalah orang yang paling benci, ya, kepada manhaj salaf, orang yang paling jauh dari manhaj salaf. Ini hakikatnya orang yang tidak mengerti apa yang dia minta, apa yang dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus menyadari hal ini sepenuhnya, ya, bahwa itulah yang kita minta minimal 17 kali sehari semalam. Kita minta, ya Allah, tunjukilah aku kepada as-siratal mustaqim. Banyak sekali penafsiran tentang siratal mustaqim ini. Di antaranya penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan as-siratal mustaqim humus sahabah. Mereka adalah para as-sahabah. Ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim dengan menafsirkannya sebagai Abu Bakar dan Umar Dan ketika ditanya apa itu Siratul Mustaqim, maka ia menjawab, Siratul Mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Apa hubungannya jalan yang lurus dengan Abu Bakar dan Umar? Ya, di sini Abul Aliyah memberikan jawaban tentang orang-orang yang berjalan di atas Siratul Mustaqim itu. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi kita tahu bahwa, dan kita yakin bahwa orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar, bahkan melaknat, mengutuknya, mengutuk keduanya, ia pasti tidak berada di atas Siratul Mustaqim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Siratul Mustaqim. Apa itu Siratul Mustaqim? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu. Kami di sini, kalau para sahabat mengatakan kami, maka maksudnya adalah mereka, generasi sahabat. Rasulullah telah meletakkan mereka di pangkal jalan itu. Dan ujungnya adalah surga. Di kanan dan di kiri jalan ini terdapat jalan-jalan kecil, persimpangan-persimpangan. Barang siapa yang berbelok ke simpang-simpang jalan-jalan kecil ini, maka dia akan dibawa menuju neraka. Inilah dia jalan yang lurus, jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan sahabat-sahabat beliau di atas jalan ini. Dan ujungnya adalah surga, dan mereka telah menempuhnya, dan mereka telah sampai di sana. Dan itulah yang kita minta di dalam salat kita, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka kita yang sudah dianugerahi, diberi nikmat, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manhaj ini, hendaklah kita gigit dia dengan gigi geraham. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu sunnah para sahabat. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Pedoman yang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatku berada di atasnya. Kita yang sudah dianugerahi, diberi taufik kepada manhaj ini, hendaklah kita gigit dia dengan gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Mengapa ia perlu digigit dengan gigi geraham? Kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham, artinya kita tidak ingin melepaskannya. Ini artinya, ini memberikan satu makna, makna implisit, ya, makna kontekstual, bahwa di sana akan ada pihak-pihak yang berupaya untuk menarik dan melepaskan manhaj ini dari pegangan kita. Ya, banyak orang-orang yang berusaha untuk menarik manhaj ini dari kita, mencabut manhaj ini dari kita, mengeluarkan manhaj ini dari kita, atau mengeluarkan kita dari manhaj ini, baik dari kalangan setan jin maupun setan manusia. Maka kita harus berhati-hati, ya, kita harus waspada, jangan lengah, ya, jangan kita lepaskan nikmat ini. Kita harus istiqomah di atas manhaj ini. Coba lihat orang-orang yang dulunya memegang teguh manhaj ini, kemudian mereka terkena penyakit futur, akhirnya manhajnya luntur, kemudian dia menjadi ahli bid'ah wal iyadz billah. Ya, jadi tidak ada jaminan, ya, bagi kita bahwa kita akan tetap selalu berada di atas manhaj ini. Tidak ada jaminan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada para sahabat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Nabi mengatakan iya. Ya. Karena hati manusia berada di antara dua jari, dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Maka kita harus senantiasa menjaga dan memelihara ini, memastikan setiap hari bahwa kita masih berada di atas manhaj ini. Berapa banyak orang-orang yang lengah, sedikit demi sedikit, ya, berangsur-angsur dia menjauh dari manhaj ini. Ya, dimulai dari apa? Kemaksiatan, ya, futur di dalam bab-bab maksiat, kemudian berakhir berujung kepada manhaj. Akhirnya dia lepas manhaj ini, padahal dia meyakini, mengetahui, memaklumi, ya, sebab dia dulu adalah orang yang berada di atas manhaj ini. Kebenaran manhaj ini, kebenaran manhaj salah, tapi begitulah syaitan. Ya, dia senantiasa mencari titik lemah seorang anak Adam. Maka perlu diingatkan dan selalu diingatkan kepada kita agar kita harus tetap istiqomah memegang manhaj ini. Bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya, tidak bisa kita tukar dengan nilai apapun manhaj ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita satu manhaj. Mereka adalah, ya, kita katakan harta yang paling berharga. Maka janganlah mudah kita campakkan sahabat-sahabat kita yang satu manhaj ini. Bahkan kita lihat dan kita sangat sedih, sebagian orang dengan mudahnya dia memutuskan hubungan, ya, persahabatan, persaudaraan dengan saudaranya semanhaj. Ya. Kemudian justru dia apa? Mendekat kepada orang-orang, orang-orang yang tidak mengerti manhaj, jauh dari manhaj salah. Ini adalah tindakan bunuh diri yang sangat berbahaya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi kalau kita mendapatkan teman ahlus sunnah, maka peganglah dia. Ya, jagalah dia, jagalah persaudaraan kita dengannya, jagalah persahabatan kita dengannya. Janganlah dengan mudahnya kita campakkan dia atau kita jauhkan dia. Ingat bahwa kita senantiasa membutuhkannya sebagaimana dia membutuhkan kita. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Syaitan berusaha untuk merusak hubungan antara anak Adam. Apalagi hubungan persaudaraan dan persahabatan itu mendatangkan manfaat yang besar bagi keduanya. Ya, saling tanasuh, saling tawasi bil haqqi was-sabri wa al-marhamah. Maka yang paling tidak senang melihat persaudaraan dan persahabatan seperti ini adalah syaitan, iblis laknatullah. Dia berusaha untuk apa? Merusak hubungan ini. Demikian ikhwan fillah dina azan Allah wa iyyakum jami'an. Janganlah kita menjadi orang yang paling menyesal nantinya pada hari kiamat, ya, karena salah milih teman, salah milih sahabat. Sudah bagus-bagus punya sahabat ahlus sunnah, tetapi dia lebih suka bersahabat dengan orang-orang awam yang tidak mengerti manhaj, tidak mengerti akidah. Ya, dia lebih membanggakan sahabat-sahabatnya yang awam daripada dia berteman dan dekat dengan saudara-saudaranya sama ahlus sunnah. Jangan kita menjadi orang yang paling menyesal nantinya pada hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yauma ya'adzudz-dzalimu 'ala yadayhi. Dan ingat pada hari di mana orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya, yaitu ke 10 jarinya. Kalau orang menyesal gigit satu jari, itu artinya ya menyesal. Tapi kalau sudah 10 jari dia masukkan ke dalam mulutnya, ini artinya dia sangat-sangat menyesal. Ini merupakan penyesalan yang paling dalam. Ya, penyesalan yang paling hebat, penyesalan yang paling besar, hingga dia harus menggigit ke 10 jarinya. Kenapa dia sangat menyesal hingga menggigit 10 jarinya? Yaqulu ya laitani takhasstu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengikuti sunnah Rasulullah, manhaj Nabi, manhaj salaf, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak mengikuti manhaj salaf? Kenapa dia tidak mengikuti sunnah? Kenapa dia tidak mengikuti jalannya Nabi? Ya, kenapa dia tidak mengikuti jalan Nabi? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ternyata karena pengaruh lingkungan, teman, pergaulan. Duhai kiranya dulu aku tidak mengangkat si fulan menjadi teman dekatku. Duhai kiranya aku dulu tidak mengambil si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku, telah memalingkanku dari adzikr. Adzikr adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an kata-kata zikir berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzikr di dalam Al-Qur'an bermakna juga apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. sunnah. Sungguh dia telah menyesatkanku dari az-zikr, yaitu dari pedoman Al-Quran dan as-sunnah. Setelah pedoman itu datang kepadaku, setelah aku mengetahuinya, bahkan meyakininya, ya, bahkan memeluknya, tapi pelukan itu dilepasnya. Dia pilih si fulan yang justru menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakana syaitan lil insani fadula, dan syaitan pada hari kiamat tidak akan mau membantu manusia. Dia akan berlepas tangan. Ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki. Aku enggak bisa menolong kamu, kamu juga enggak bisa nolong aku, kata syaitan. Jadilah kita orang yang paling menyesal, karena kita telah mencampakkan saudara-saudara kita sama ahlu sunnah, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Jadi kalau kita telah memiliki sahabat-sahabat dari kalangan ahlu sunnah, maka peganglah dia erat-erat. Addu alaiha bin nawadi. Pegang manhaj ini dan peganglah sahabat-sahabat kita sama ahlu sunnah. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan nasihat-nasihat orang lain. Dan orang lain juga membutuhkan nasihat-nasihat kita. Ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Begitulah hidup ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus ada interaksi dengan sekitar. Kita harus mengadakan yang namanya hablun minallah dan hablun minannas. Dan hablun ini, hubungan ini harus kita bina di atas manhaj salaf. Demikian ya, sebagai pengantar bagi kita agar kita benar-benar memahami betapa pentingnya kita memegang teguh manhaj ini, manhaj sahabat, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Sekedar faedah yang kita sampaikan di kesempatan ini, Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushulus Sunnah di poin yang pertama beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana atamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usul sunnah menurut kami ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh. Jadi manhaj ini, usul ini perlu dipegang teguh. Ya, karena banyak sekali subhat-subhat. Ini adalah satu faedah. Ya, at-tamassuk, para salaf, para ulama selalu menggunakan kata-kata at-tamassuk. At-tamassuk itu adalah memegang dengan erat. Beda dengan amsaka atau tamasaka. Tamassuk, ya, ini menunjukkan arti bahwa kita memegang sesuatu itu dengan erat, seolah-olah kita tidak akan melepaskannya. Ya, sebab syubhat-syubhat itu sangat banyak. Ya, syubhat-syubhat yang beredar di luar ini sangat banyak. Dan syubhat itu dikatakan syubhat yang artinya samar-samar. Ya, terlihat seperti air, ternyata bukan air. Orang-orang yang tidak tahu pasti akan mendekatinya. Itu dia yang kita katakan asal kata syubhat. Sesuatu yang samar-samar, ya, seperti fata morgana. Ya, kita datangi dia, ternyata dia bukan air. Ya, setelah kita mendekat, kita senantiasa dan terus akan kehausan, tidak akan hilang dahaga kita. Terus mendekati, ya, dia semakin menjauh, tidak akan sampai kepada tujuan. Itulah dia syubhat ibn Fiddin. Nah, Sufyan ats-Tsauri mengatakan as-syubhat khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat sambarannya. Tahu-tahu saja. Tahu-tahu sudah jadi tabligh. Besok-besok tahu-tahu sudah jadi ikhwani. Besoknya lagi tahu-tahu sudah jadi sufi. Besoknya lagi tahu-tahu sudah jadi syiah. Ya, kemudian besoknya lagi tahu-tahu sudah menjadi Yahudi dan Nasrani. Khalifuddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi syubhat itu sangat cepat sambarannya. Ya, tidak terpikir dan tidak tersadari oleh korbannya. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang dulunya, ya, kita katakan lurus akidahnya, lurus manhajnya. Nah, ketika dia mendekati syubhat atau diserang oleh syubhat, dia membuka hatinya, dia membuka pikirannya untuk menerima syubhat, akhirnya dia termakan oleh syubhat itu. Ya. Banyak contoh-contohnya, Ibnu Riwandi misalnya. Sebelumnya dia adalah salah seorang ulama ahlu sunnah. Nah, ketika dia dekat-dekat dengan orang-orang zindik, orang-orang Syiah Rafidah, akhirnya dia menjadi seorang zindik Syiah Rafidah. Ya. Demikian pula Ibnu Aqil Al-Hambali, dia adalah seorang ulama Ahlussunnah sebelumnya. Kemudian dia membuka-buka buku-buku Mu'tazilah, katanya untuk perbandingan, untuk mengetahui hujah-hujah mereka. Sudah dinasihati oleh rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya. tapi dia beralasan seperti itu. Akhirnya dia menjadi salah seorang ya tokoh Mu'tazilah. Namun kabarnya sempat bertaubat dia. Ya, sempat bertaubat di akhir usianya. Nah, coba lihat Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, bagaimana dia menelan ilmu filsafat, ingin memuntahkannya tapi tidak bisa. Mereka-mereka ini bukanlah orang-orang yang awam. Mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang telah memiliki basic dasar yang kuat. Namun syubhat tidak pandang bulu, awam maupun terpelajar, ya, alim maupun jahil, ya, syubhat akan menyerang mereka. Bahkan syubhat lebih kencang menyerang orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah memiliki dasar ilmu, daripada orang yang jahil. Karena orang jahil biasanya tidak perlu syubhat lagi, ya, yang perlu syahwat. Demikian ikhwan fiddin azami Allah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya kita harus senantiasa waspada ya dari syubhat-syubhat ini. Kita harus memegang teguh at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, dengan pedoman yang telah dipegang oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ada yang bertanya dan berkata, ya, Imam Ahmad di sini tidak menyinggung-nyinggung adanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ya di dalam poin yang pertama. Ya, menjelaskan tentang usul sunnah. Poin yang pertama beliau tidak menyinggung sama sekali Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau hanya mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Ya, at-tamassuk memegang teguh pedoman yang telah dipegang oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ini memberikan indikasi kepada kita ikhwan fil din azami Allah wa iyyakum jami'an, bahwa berpegang teguh dengan pedoman sahabat itu secara otomatis sudah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah belum tentu dia berada di atas manhaj sahabat. Sama seperti tauhid uluhiyah dan rububiyah. Orang yang sudah bertauhid uluhiyah secara otomatis ya dia sudah bertauhid rububiyah. Tapi orang yang bertauhid rububiyah belum tentu dia bertauhid uluhiyah. Maka dari itu kalimat la ilaha illallah diartikan kepada makna tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Nah, demikian juga manhaj, manhaj salaf. Ya, kalau kita artikan manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan pedoman sahabat-sahabat Rasulullah, maka ini secara otomatis dia pasti berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun orang yang berteriak mengatakan pedoman kami Quran dan Sunnah belum tentu berada di atas siratal mustaqim. Buktinya adalah berapa banyak sekali kelompok-kelompok yang berteriak menyerukan dengan lantang, menulis di dalam platform ya organisasi mereka bahwa pedoman kami adalah Quran Sunnah. Tapi kenyataannya mereka saling berselisih satu sama lainnya. Ya, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Yang satu meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, yang satu meyakini Allah tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana. Macam-macam. Padahal mereka mengaku, ya, mengaku berada di atas pedoman yang satu, Quran dan Sunnah. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena hakikatnya mereka belum berpegang dengan Quran dan Sunnah secara baik dan benar. Nah, maka dari itu Imam Ahmad mengatakan bahwa pedoman sunnah itu adalah berpegang teguh dengan pedoman sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini mengisyaratkan kepada kita pentingnya ya tambahan yang dibubuhkan di akhir kalimat berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dengan menurut pemahaman as-salafus saleh. Pentingnya hal ini. Wa may yusyakiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bahwa kita tidak akan bisa berada di atas siratal mustaqim hingga kita memegang teguh Quran dan sunnah ini dengan pemahaman alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwan fillah. Ya, dengan pengertian seperti ini ikhwan fillah dapatlah kita katakan bahwa tidak akan ada yang meragukan kebenaran manhaj salaf sebenarnya. Ya, secara teori ini adalah suatu prinsip yang wajib diterima dan harus diterima. Dan tidak ada yang mau menolaknya kecuali orang-orang yang sombong dan mengingkari kebenaran, mengingkari hakikat dan realita. Demikian ya para ikhwatiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ya kita mengaplikasikan, ya, mewujudkan manhaj ini di dalam hablum minallah dan hablum minannas. Secara teori kita semua sudah meyakini, ya, dan ini adalah satu pelajaran yang sering diulang-ulang dan tidak ada salahnya kalau terus diulang-ulang supaya lebih mengokohkan dan menancapkan prinsip ini di dalam benak kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya, sehingga tidak ada lagi celah, ya, bagi sebat-sebat untuk dapat menggoyahkan keyakinan dan keimanan kita. Ya, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana mengaplikasikan manhaj ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalin hablum minallah dan hablum minannas. Kita mulai dari hablum minallah. Ya, tentunya sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq, pencipta. Ya, secara rububiyah semua manusia, siapapun orangnya, bahkan muslim maupun kafir, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta yang maha esa. Ya. Menurut tauhid rububiyah, semua orang meyakini ini. Ya, kalau kita pandang ini dari sudut tauhid rububiyah, semua orang meyakini ini. Hingga orang-orang musyrik pada masa Nabi, apabila ditanyakan kepadanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, pasti menjawab Allah. Ya, semua orang meyakini ini. Semua orang meyakini. Hanya saja ikhwan fillah, ya, bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mereka yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ikhwan fillah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf telah mengatur apa-apa saja yang harus diyakini oleh seorang muslim terhadap Rabb-nya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang salafi, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama Asma al-Husna dan sifat-sifat yang mulia dan perbuatan-perbuatan Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Tanpa tahrif itu tanpa merubah lafal ataupun maknanya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah ceritakan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Itu merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita tetapkan seperti makna yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita karena Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, yang bisa dimengerti. Kita tetapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merubah lafalnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan istawa, istaula. Dan tanpa merubah-rubah maknanya, ya, dengan mengartikan istawa, ya, dengan apa? Dengan al-qahru wal-ghalabah dan seterusnya. Tanpa ta'til, yaitu tanpa menolaknya, ya, tanpa menolak kita katakan sifat tersebut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara tentang dirinya bahwa dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, memiliki pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan seperti yang diceritakannya di dalam kitabnya atau melalui hadis-hadis rasulnya. Maka kita harus menetapkan seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menolaknya, tanpa ta'til. Dan tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa menjelaskan atau menyebutkan kaifiatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kaifiat sifat-sifatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita kaifiat zat-Nya. Ya. Sementara pembicaraan tentang sifat merupakan bagian cabang dari pembicaraan tentang zat. kalau zatnya kita tidak ketahui, ya tentunya sifat kita tidak akan bisa kita ketahui. Maka dari itu kita tidak boleh yang menanyakan kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjelaskannya. Karena itu adalah kita katakan ilmu yang tidak Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Sampai kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Nah, kemudian tanpa tamtsil, tanpa menyamakannya ya dengan sifat-sifat makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dia tidak ada seorang pun yang sama dan serupa semisal dengannya, dan dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Ya, jadi kita menetapkannya tanpa tamtsil, tanpa permisalan, tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Ketahuilah, apapun yang terbayang dalam pikiran atau benak kita, yang tergambar dalam benak kita tentang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Kullu ma khatara ala balik, ya. Fallahu laisa kadzalik. Semua yang terlintas di dalam benakmu tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukan seperti yang tergambar di dalam benak kita. Nah, jadi itulah dia sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Kemudian Ahlus Sunnah, seorang salafi, dia meniadakan segala apa yang ditiadakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Yaitu menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala menafikan atas dirinya apa? Sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka kita harus menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global maupun terperinci. Secara global maupun terperinci. Dan ini merupakan bentuk pemahasucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan pemahasucian seperti yang dilakukan oleh ahli ta'til. Yang menolak sifat-sifat Allah, mereka mengatakan kami ingin memahasucikan Allah, maka kami menolak semua sifat-sifat Allah, karena kalau kita tetapkan bagi Allah, maka Allah akan seperti makhluknya. Pada akhirnya mereka telah terkena syubhat tasbih dan tamtsil, hingga akhirnya mereka jatuh kepada apa? Ta'til, penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang paling lurus di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkannya, ya, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang salafi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal, zat yang maha awal. Tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya, dan dia adalah al-akhir. Tidak ada sesuatu pun yang ada sesudahnya. Dia al-zahir, tidak ada sesuatu pun yang ada di atasnya, dan dia adalah al-batin, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang di bawahnya. Sementara makhluknya tidak mempunyai kemampuan untuk meliputi segala sesuatu, tidak akan mampu meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mampu meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-Khaliq, ar-Razik, zat yang menciptakan, dan dia memiliki nama al-Khaliq sebelum menciptakan. Ya, sebelum menciptakan, ya. Walaupun ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki nama al-Khaliq. Dialah ar-Razik yang membagi-bagi rezeki kepada makhluknya. Dialah Rabb yang memiliki Asmaul Husna. Nah, itulah dia. Ya, kita katakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya dia adalah Rabb yang maha tinggi, yang bersemayam di atas arasy, seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam kitabnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Demikian ikhwan fillah. Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari ketakwaan hati. Seorang ahlu sunnah wal jamaah harus mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lainnya. Itulah dia sikap ahlu sunnah wal jamaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dia menjalin hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan keyakinan yang benar. Hingga ketika dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat, dan dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran dan penglihatan, maka tumbuhlah rasa takutnya kepada Allah. Dia senantiasa meraqabah dan meyakini bahwa Allah melihat segala gerak-geriknya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar setiap ucapannya. Dia menjadi orang yang paling takut dan paling menjaga ucapan dan perilakunya. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa hari berbangkit, Malik Yaumiddin, ya, penguasa hari berbangkit, penguasa hari pembalasan, yang akan membalas setiap perbuatan, amal perbuatan manusia, maka dia adalah orang yang paling terdepan di dalam menjaga, ya, dirinya dari apa? Dari bentuk-bentuk kezaliman terhadap sesama. Karena dia yakin bahwa Allah akan mengadili dirinya dan akan menghukum dirinya atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Jadilah dia orang yang paling lurus akhlaknya. Karena salah satu konsekuensi, salah satu buah, ya, keimanan kita kepada hari akhirat adalah kita menjadi orang yang paling lurus akhlaknya, yang paling bagus muamalahnya. Kenapa? Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang adil, yang akan memutuskan semua urusan di antara manusia dengan seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya, tidak akan mencurangi manusia. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila hablum minallah ini terjalin dengan baik seperti yang kita sebutkan tadi, maka seorang hamba itu akan menjadi hamba yang paling tunduk, khudu' dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadilah Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling dia cintai di dalam hidupnya, lebih dari segala-galanya. Jadilah Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang paling diagungkannya, firmannya selalu dikedepankannya, selalu didahulukannya, perintah-perintahnya selalu dilaksanakannya, larangan-larangannya selalu dijauhi. Apabila seorang hamba itu memiliki rasa ta'zim dari keyakinan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah seorang hamba menjalin hablun minallah. Hingga kemanapun, dimanapun dia berada, ya, ittaqillah haitsu ma kunta, selalu berada di hadapan matanya, selalu terpampang di hadapan matanya. Dia selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, karena dia yakin, yakin-yakinnya dia meyakini, karena dia adalah seorang salafi yang meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takyif dan tanpa tasbih dan tamtsil, bahwa Allah melihatnya. Maka dia takut berkata dusta, maka dia takut berkata bohong, dia takut khianat, kemudian dia takut apa? Mendolimi sesama, ya, dia takut menipu, ya, dia takut melakukan dosa, ya, dia takut meninggalkan perintah-perintah Allah, dia takut mengerjakan larangan-larangannya, karena keyakinannya yang benar dan lurus terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dasar. Begitulah kita menjalin hablun minallah, hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, hingga ia menjadi manusia yang khudu', tunduk, khusyuk, tadarru' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perintah-perintah Allah selalu berada di depannya, selalu berada di hadapan matanya, dan selalu dilaksanakannya. Itulah dia hakikat takwa ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Melaksanakan ketaatan dengan tuntunan pedoman yang benar dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwani fiddin, hablun minannas. Hablun minallah sudah kita jelaskan tadi. Kemudian hablun minannas, hubungan dengan manusia. Manusia ini ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Ya, manusia ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Di sana, di dalam pedoman manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada satu pedoman yang dikenal dengan sebutan Al-Wala dan Al-Bara. Apa? Al-Wala dan Al-Bara. Loyalitas dan kebencian. Manusia itu ada beberapa macam di dalam tingkatan wala dan bara. Yang pertama, kelompok yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang dicintai dengan kecintaan yang murni, yang mutlak, tidak dicampuri dengan permusuhan dan kebencian, yang harus kita cintai, yang harus kita sayangi, yang harus kita agungkan dan muliakan, yang harus kita berikan loyalitas sepenuhnya, setulus hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang saleh dari kalangan para nabi, kaum siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh yang berada di barisan terdepan, ya, di dalam Islam. Mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, para ulama, orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang harus kita berikan loyalitas sepenuhnya, kita berikan kecintaan sepenuhnya, tidak boleh diiringi dengan kebencian dan permusuhan. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dicintai secara mutlak dengan kecintaan yang murni. Ini golongan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah Muhajirin dan Anshar, memanjatkan doa, "Ya Rabbi, ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Tidak akan ada orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan, lalu ia membenci para sahabat, salafus saleh, apalagi para nabi. Tidak akan mungkin, ya. Orang yang mengaku beriman, lalu di dalam hatinya ada kebencian kepada sahabat, kepada Rasulullah, kepada sahabat dan orang-orang saleh, salafus saleh yang telah beriman sebelumnya, ya, dari kalangan umat ini. Itu yang pertama. Artinya ada sesuatu pada keimanannya, bahwa imannya ada sumbing dan ada cacatnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "La yuhibbul ansar illa mu'min." Tidak ada yang mencintai orang-orang ansar kecuali orang mu'min. "Wala yubghiduhum illa munafiq." Dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang-orang yang munafik. Nah, kemudian kelompok yang kedua atau golongan yang kedua adalah orang yang dibenci dan dimusuhi secara total, secara mutlak, tanpa ada kecintaan dan wala loyalitas kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi dan orang-orang murtad. Orang-orang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, kaum ateis. Mereka adalah orang-orang yang harus kita benci secara mutlak. Tidak ada kecintaan dan loyalitas kita kepada mereka. Ya, kecintaan hati kita kepada mereka, kecondongan hati kita kepada mereka. Kita harus menunjukkan bara, berlepas diri secara total kepada mereka. Berlepas diri dari keterkaitan hati, kecintaan hati kepada orang-orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, lalu ia saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, ataupun keluarga-keluarga mereka. Ya, nah demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, permusuhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berkonsekuensi kita harus memusuhi mereka dan menunjukkan barok kita, yaitu berlepas diri kita kepada mereka. Dan ini merupakan tuntutan keimanan. Ya, karena tidak akan berkumpul dua perkara yang bertentangan dalam satu hati, dalam hati seorang insan. Tidak akan berkumpul ya kecintaan kepada Allah dengan cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, adalah orang-orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Ya, tidak secara mutlak dibenci dan tidak secara mutlak juga dicintai. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin yang durhaka, ahlul ma'asi, para pelaku dosa besar dari kalangan umat ini, ahli bid'ah dan sejenisnya, para pelaku maksiat dari kalangan umat ini. Mereka dicintai dari satu sisi dan dibenci dari satu sisi. Ya, mereka dicintai karena adanya keimanan. Mereka masih muslim. Mereka masih saudara kita sesama Islam, sesama kaum muslimin. Kita harus mencintai mereka karena keimanan yang masih ada pada diri mereka, walaupun sedikit, walaupun sebesar diri darah. Itu harus dinilai. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus memberikan cinta, loyalitas menurut kadar iman yang ada padanya. Dan kita membencinya karena adanya kedurhakaan, ya, dan perbuatan dosa yang dilakukannya, pembangkangan yang dilakukannya, ya, penyelisihan yang dilakukannya, kemaksiatan yang dikerjakannya. Kecintaan terhadap mereka mengharuskan kita untuk menasihati dan mengingkari mereka. Ya, bentuk cinta kita kepada para pelaku maksiat, ya, para pelaku dosa besar di kalangan umat ini, kita tunjukkan dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan nasihat yang tulus kepada mereka. Ya, Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu sesama kaum muslimin. Baik dia itu zalim maupun mazlum. Mazlum tentunya kita paham ya bagaimana cara menolongnya. Yaitu kita tolong dia dari orang-orang yang menzaliminya. Lalu bagaimana menolong orang yang zalim? Nabi mengatakan, ya cegahlah dia dari perbuatan zalimnya. Begitulah cara menolongnya. Demikian ikhwan fil din. Jadi kecintaan kita yang masih tersisa kepada para pelaku maksiat dan dosa besar di kalangan umat ini, kita tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat yang tulus kepadanya. Menariknya, ya dengan hikmah agar dia keluar dari dosa-dosanya, kembali kepada jalur keimanannya, meningkatkan, memotivasi, ya, dan memberikan gairah kepadanya untuk menaikkan keimanannya. Ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kita membencinya, ya, membenci perbuatan maksiat yang dilakukannya, ya, dengan tidak, ya, duduk-duduk bersamanya, mendukung perbuatan maksiat, bid'ah dan dosa yang dikerjakannya, tidak merestui, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, ya, tidak memberikan, ya, kita katakan dukungan dan kecintaan dan kesukaan kepada apa yang dilakukannya tersebut. Begitulah, ya, bentuk benci kita kepadanya. Ya, demikian. Nah, itulah dia yang disebut dengan al-bughdhu fillah wal-hubbu fillah. Benci karena Allah dan cinta juga karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian konfidin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi satu persatu kita bahas tentang orang-orang yang hablum minannas ini. Yang pertama adalah Rasulullah. Itu yang terdepan. Bagaimana kita bermuamalah dengan Rasulullah? Bagaimana kita menjalin hablum minannas? Manusia pertama yang harus kita jalin hubungannya, terus kita perhatikan hubungan kita dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj salafi di dalam menjalin hablum minan nas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah taqdimun nabi wa tafdiluhu ala kulli ahadin. Ya, mendahulukan nabi dan mengutamakan beliau dari siapapun. Ya, dari siapapun. Ala kulli ahadin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha istafa Kinana min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinana, bani Kinana, dari anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih ya Quraisy dari Kinana. Wastafa bani Hashim min Quraisy. Kemudian dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala memilih bani Hashim. Wastafani min bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari kalangan bani Hashim. Ya, jadi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan salah pilih. Maka kita wajib untuk mendahulukan dan mengutamakan nabi dari siapapun. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin bani Adam. Ini bukan kesombongan. Nah, demikian. Jadi i'tiqad kita, keyakinan kita adalah meyakini ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang utama. Tidak ada manusia yang lebih utama ya dari seluruh manusia yang ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang utama. Tidak ada nabi yang lebih utama daripada Rasulullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menunjukkan ta'zim dan takdim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya atau mendahulukan orang lain selain Rasulullah daripada beliau. Ini merupakan sikap pertama ya di dalam muamalah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mendahulukan siapapun atau mengutamakan siapapun di atas beliau, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, sanian kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulukul adab ma'ahu. Kalau ada yang bertanya, ya Ustaz, sekarang Nabi tidak ada di tengah-tengah kita, bagaimana kita bisa beradab kepada beliau? Nah, kalau ketika beliau masih hidup, tentunya kita tahu bagaimana beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana beradab kepada beliau sudah beliau wafat? Ada beberapa adab. Ya, seorang mukmin, seorang muslim kepada nabinya. Yang pertama adalah as-sana'u alaihi bima huwa ahluhu, menyampaikan, memanjatkan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang layak beliau terima. Ya. Dan yang paling afdal, pujian yang paling afdal, sana yang paling afdal adalah salawat dan salam atas beliau. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ahlul hadis merupakan orang yang paling bahagia dan paling beruntung yang mendapatkan keutamaan ini dengan hadis, dengan ilmu hadis yang mereka pelajari. Karena setiap kali mereka menyampaikan satu hadis, pasti mereka sertakan dengan apa? Salawat dan salam kepada Nabi. Mereka mengucapkan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling banyak bersalawat adalah ahlul hadis. Ya, al-halu. Karena ya, ilmu yang mereka pelajari berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa setiap waktu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, ucapkanlah salawat dan salam kamu kepada beliau. Ini adalah perintah, dan kandungan dasar sebuah perintah adalah wajib. Ya, Allah mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka seorang ahlu sunnah, seorang salafi, janganlah dia menjadi orang yang bakhil. Ya, disebutkan ya nabi di hadapannya, tapi dia tidak mau bersalawat atas beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhilu, orang yang bakhil itu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang telah disebutkan aku di sisinya namun dia tidak mau bersalawat atasku. Jadi kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan di depan kita atau di sisi kita, ya. Nah, demikian atau disebutkan kepada kita. Demikian pula Rasul mengatakan rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka seorang laki-laki, ya, sungguh malang seorang laki-laki yang disebutkan aku di sisinya namun dia tidak mau bersalawat atasku. Apalagi kita sebagai seorang ahlus sunnah, kita mengaku sebagai pengikut manhaj ahlus sunnah, seorang salafi, maka janganlah kita menjadi orang yang bakhil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk beradab kepada Nabi adalah al-ikthar min dzikrihi wa tasawwuq li ru'yatihi, memperbanyak menyebut-nyebut beliau, ya. Maka orang yang paling bahagia di sini adalah ahli hadis. Kenapa? Karena mereka senantiasa bersama Nabi, bersama hadis-hadis beliau, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu ma qala fihi hadda sana, yang senantiasa selalu bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan-ucapannya, di dalam khutbah-khutbahnya, di dalam ceramah-ceramahnya, maupun di dalam tulisan-tulisannya. Dia bangga dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia selalu berusaha dan berupaya agar ya dia dasari setiap ucapannya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ciri ahlul hadis dan ciri seorang salafi. Ya. Yaitu perkataannya dipenuhi dengan apa? Qalaha haddatsana. Al-ikhtar min dzikrihi wa tasawwuq li ru'yatihi. Dia memiliki kerinduan untuk dapat bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang itu bersama orang yang dicintainya nanti di akhirat. Demikian yang berikutnya. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya, tentang hari kiamat. Tapi Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi mengatakan, siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Maka ada seorang laki-laki yang bangkit dan berkata, saya ya Rasulullah. Ya, Nabi memaklumi ini orang, ya kita katakan badui. Ya, dia tidak mengerti bahwa tidak boleh bertanya tentang apa? Tentang kapan hari kiamat. Ya, karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Nabi, malaikat Jibril, siapapun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, sebenarnya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama ilmu 'indallah. Ya, ilmu itu, ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini bertanya dan Nabi melayaninya. Walaupun Nabi tahu pertanyaannya ini sebenarnya tidak benar. Tapi Nabi mengalihkannya kepada pertanyaan yang lebih bermanfaat. Nah, ini di dalam ilmu balaghah disebut uslubul hakim. Ya, ditanya tentang sesuatu tapi jawabannya yang lain yang lebih bermanfaat bagi si penanya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya tentang hilal. Itu bagaimana hakikat hilal itu? Ya, kecil, besar, besar, membesar, bulat, kemudian kembali kecil. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Yang ditanyakan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan ilmu alam. Ya, Nabi disuruh untuk menjelaskan. Mereka bertanya tentang hal itu. Ya, tentunya ini ya, bukan kita katakan tidak ada gunanya, tapi kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada yang lebih baik. Qul, katakan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad, bahwasanya hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda waktu bagi pelaksanaan ibadah haji. Jadi diarahkan kepada apa? Kepada perkara yang lebih bermanfaat. Ini disebut uslubul hakim di dalam ilmu balaghah. Nah, di sini Rasulullah mengalihkan pertanyaannya kepada yang lebih bermanfaat. Ya, yang lebih bermanfaat. Maka dari itu antum jangan malu-malu bertanya. Walaupun sebenarnya beberapa pertanyaan itu tidak layak untuk ditanyakan atau redaksinya salah, ya, tapi seorang alim tentunya mengetahui, memaklumi dan mengarahkan kepada yang terbaik. Maka Nabi mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambutnya? Maka dia mengatakan, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, ya, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang bersama orang yang dicintainya. Nah, demikian. Jadi kita harus memiliki atas tasawwuq rasa rindu kepada beliau, ya bisa bertemu dengan beliau dan seterusnya nanti di akhirat. Kemudian yang keempat adalah at-ta'adzub inda dzikrihi, beradab ketika ya disebutkan beliau di sisi kita. Ya, at-ta'adzub inda dzikrihi, yaitu beradab kepada beliau ketika menyebutkan nama beliau. Bi'allah yuzkar bi ismihi mujarradan bal yusuf bin nubuwah awir risalah. Ya, jangan menyebutnya Muhammad atau Abdul Qasim saja, tapi dalam Muhammad Rasulullah, Nabiullah dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Tentunya tidak sama panggilan salah seorang dari kamu, ya, sebagian dari kamu dengan sebagian lainnya dengan panggilan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia memanggil Rasulullah, menyebut Rasulullah dengan sebutan yang beradab. Ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha." Janganlah jadikan panggilan kamu kepada Rasulullah sama seperti panggilan di antara sesama kamu. Ya. Ya, dengan ustaz saja, dengan orang yang berilmu saja kita beradab memanggilnya. Janganlah memanggil namanya. Nah, itu kurang adab. Salah satu bentuk kurang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya adalah memanggilnya dengan sebutan namanya. Bahkan kadang-kadang tak disebut namanya lagi. Ya, pakai hehe ya. Sini. Ya, wang sini. Nah, itu sangat tidak beradab, sangat kurang ajar Ibnu Fiddin. Azannya kita mau ilmunya, tapi kita tidak mau beradab kepadanya. Ya, wajar kalau orang-orang seperti ini enggak berkah ilmunya. Nah, demikian terhadap Rasulullah, lebih-lebih lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus beradab ketika menyebut nama beliau. Janganlah menyebut nama beliau secara ya terpisah Muhammad saja begitu, tidak. Tapi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nabiullah. Demikian. Istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Baik.